Faslun fi ahkamil ji'alah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum ji'alah. Wahya bitaslisil jim. Kata ji'alah, huruf jim bisa dibaca tiga harokat. Jadi bisa dibaca ji'alah, ju'alah, dan ja'alah. Biasanya kata ini diartikan dengan sayembara, ya. Diartikan dengan sayembara. Wa makna halugutan ma yuj'alu lisahsin ala syai'in yaf'aluhu. Makna ji'alah secara lugat adalah upah, ya. Upah yang diberikan kepada seseorang karena dia telah melakukan sesuatu. Jadi makna bahasa ji'alah adalah upah, ya. Upah atau gaji atau bayaran. Wasar'an iltizamu mutlaqit tasarrufi 'iwadun ma'luman 'ala 'amalin mu'ayyanin aw majhulin li mu'ayyanin aw ghairihi. Sedangkan kata ji'alah secara makna syar'i, makna istilah fikih adalah seseorang yang menyanggupi membayarkan sesuatu tertentu, membayarkan upah tertentu atas pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan bisa tertentu, bisa umum, bisa tidak tertentu, dan upah itu diberikan kepada orang yang tertentu atau tidak. Jadi ini agak rumit juga ini takrifnya. Orang yang mutlaqut tasarruf artinya tidak ada batasan tasarruf, ya, bukan safih dan lain-lain. Dia menyanggupi memberikan upah atas pekerjaan. Jadi pekerjaan ini ditentukan atau tidak, ini keduanya bisa sah. Dan upah itu diberikan kepada seseorang yang melakukannya. Dan seseorang ini bisa tertentu, bisa tidak. Wal ju'alatu ja'izatun minat tarafain. Tarafail ja'ili wal maj'ulilah. Akad ji'alah ini termasuk kategori akad yang ja'iz minat tarafain. Ja'iz minat tarafain artinya keduanya bisa membatalkan akad walaupun akad itu belum selesai. Jadi ja'il atau seseorang yang menyanggupi memberi upah, dia bisa memutus ji'alah di tengah jalan. Dan maj'ulah, orang yang mengerjakan akad ini, akad ji'alah, dia juga bisa membatalkan akad di tengah-tengah jalan. Wahuwa ayastarito fi raddi dhalatihi iwadun ma'luman kaqawli mutlaqi tasarruf man radda dhalati falahu kadha. Jadi ji'alah ini di dalam kitab takrib dijelaskan bahwasanya ji'alah ialah menyaratkan upah tertentu untuk mengembalikan barang yang hilang. Jadi saya memiliki barang yang hilang, kemudian saya mengatakan, barang siapa yang berhasil mengembalikan barang saya yang hilang, maka dia berhak mendapatkan sekian. Jadi di sini ucapannya dicontohkan man raddadul lati falahu kada. Barang siapa yang mengembalikan barangku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan sekian. Fa idza raddaha istahaqqa raddu dzalikal iwadal masrutalah. Bila ada seseorang yang menemukan barang itu kemudian mengembalikannya, maka dia berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan. Faslun fi ahkamil muzaraati wal mukhabarah. Fasal menjelaskan tentang akad muzaraah dan mukhabarah. Ini dua akad yang mirip, ya, dua akad yang mirip tetapi memiliki perbedaan istilah. Wahiya amalul amili fi ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha. Mukhabarah adalah pekerjaan seseorang. Muzaraah. Ini membahas muzaraah dan mukhabarah. Yang pertama, pengarang takrib membahas mukhabarah. Jadi wahya ini kembalinya ke mukhabarah. Wahya amalul amili fi ardil maliki bi ba'di ma yukhriju minha wal bidru minal amil. Mukhabarah ialah pekerjaan seseorang. Seseorang yang mengerjakan tanah orang lain. Yang nanti dia mendapatkan sebagian dari hasil panen. Dan bibitnya adalah dari pekerja. Jadi bibitnya dihasil, milik dari pekerja. Fa idza dafa'a shakhsun ila rajulin ardhon liyazra'aha wa sarata lahu juz'an ma'luman min ra'iha lam yajuz dzalik. Bila ada seseorang yang memberikan tanahnya kepada orang lain, yang orang lain itu diperintahkan untuk menanamnya dan dia mensyaratkan untuk memberikan sebagian dari hasil panennya, maka kesepakatan itu, akad itu tidak sah. Lakinnan Nawawiyah taba'an li Ibnil Mundhir ikhtara jawazal mukhabarah. Tetapi Imam Nawawi beliau memilih pendapat yang memperbolehkan akad mukhabarah, dan pendapat Imam Nawawi ini beliau mengikuti ulama lain yang bernama Ibnu Mundhir. Wa kadzal muzara'ah, dan hukum yang mirip seperti mukhabarah adalah muzara'ah. Wa hiya amalul amili fil ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal bidru minal malik. Perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah adalah dari sisi bibit, ya, dari sisi bibit yang digunakan untuk menanam. Kalau mukhabarah, bibitnya dari amil, bibitnya dari orang yang menanam itu. Sedangkan kalau muzara'ah, bibitnya dari pemilik tanah. Jadi muzara'ah adalah memperkerjakan seseorang untuk menanam tanaman di tanahnya, dan dia akan mendapatkan sebagian dari hasil panen. Dan bibit dari pemilik tanah, ini yang membedakan muzara'ah. Fa'in akrohu aisyah sun iyaha ay ardhon bidhahabin aw fiddah aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Kemudian ini yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara agar sah, ya, meminta seseorang untuk menanam tanaman di tanahnya dan akad itu bisa sah. Caranya adalah menyewakan tanahnya, dan dia atau pekerja itu diberikan upah dengan emas ataupun perak, ataupun dia disyaratkan dia untuk mendapatkan makanan tertentu. Jadi intinya adalah yang menjadikan akad muzara'ah dan mukhabarah tidak sah adalah upah, ya, upah yang diberikan oleh pekerja. Jadi muzara'ah dan mukhabarah, upah yang diberikan oleh pekerja adalah hasil panen, sebagian dari hasil panen, dan sebagian dari hasil panen itu tidak jelas. Bahkan panen sendiri pun tidak jelas apakah akan panen atau tidak. Dikarenakan yang menyebabkan ketidaksahan adalah upah yang akan diterima, maka cara untuk mengesahkan ini adalah dengan memberi upah yang jelas. Bisa upah itu berupa emas perak atau berupa makanan. Intinya bila seseorang menyewa orang lain untuk menanamkan tanaman di tanahnya, kemudian orang itu diberikan upah yang tertentu, maka hukumnya sah. Amma lau dafa'a, dan kesahan itu tentunya bukan termasuk muzara'ah atau mukhabarah, tetapi tergolong akad ijarah atau akad sewa. Amma lau dafa'a li syahsin ardhon fiha nahlun katsirun aw qalil fasaqahu 'alaihi wa zara'ahu 'alal ardi fatajuzu hadhil muzara'atu tab'an lil musaqah. Muzara'ah bisa sah bila memang akad itu mengikuti akad yang lain, yaitu musaqah. Musaqah sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Musaqah ialah akad memelihara atau merawat pohon kurma atau pohon anggur. Jadi seseorang diakati, seseorang diperintahkan atau diminta atau diakati untuk merawat pohon kurma atau pohon anggurnya. Kemudian di sela-sela pohon kurma dan anggur itu dia juga diakati atau diperintahkan untuk menanam sesuatu. Jadi muzara'ah atau menanam sesuatu, muzara'ah itu diikutkan di musaqah. Jadi satu orang tapi memiliki dua pekerjaan. Pekerjaan yang utama adalah merawat pohon kurma dan atau anggur, tapi memiliki pekerjaan yang lain, yaitu menanam tanaman di sela-sela pohon kurma dan anggur. Ini hukumnya sah walaupun termasuk kategori muzaroah, karena muzaroah yang mengikuti musakoh ini hukumnya sah.